như vậy á, như vậy mà sáng đi mày, như vậy đâu lâu là mày nà hả. Yeah. Dadi kowe ngiret kuwi mau wedi karo aku to. Lah kowe mana ora wedi wong aku dhewe ya wedi ta. Sing ora wedi sapa kok kaya ngene. Kene Nduk. Aku tekan papan kene iki. Iki ya mergo kowe sora kowe nelangsa iki aku banjur tekan kene aweh arep aweh pitulungan karo kowe lungokke kene maju kene mulan doya anggonmu kuat ngelakoni ono limo mateng cacahe yang toko wis kelakon penak aja kok lalekke sepisan ku dileng eling marang Gusti ben pindho kowe ku dinjani sifat kelas lan ikhlas lan kowe kudu nrimo ya Nduk ya aku ora kurang nrimo ning nyatane uripku sing koyo ngene aja nangis yen kowe nangis kok aku katet nangis. Nah, aku nangis tambah elek. Aranmu bawang putih. Bawang putih. Ini nak ya. Aja kesuwen. Iki tanpa nono. Iki apa? Lulun. Rungokno ya. Omong aku ki temenan. Omong aku ki serius. Bukan basa-basi. Iki panganggo yen kowe nganggo iki bakal kedunungan kowe bisa ningali roh apa wae nanging kowe ora wenang katingalan ya kaya ngono ya yen kowe wis nganggo iki mengko teko nggone kademangan ing kono ana ramen-ramen ya. Nek wis tak kono, kowe engko bisa. Ya kuwi apa jalaran sing bisa gawe mulyane awakmu. Ya. Bakula aku sok bantu karo kowe. Lawang tak buka sapa njaba. Dan pancen kaya ngono, nek wis kok ngerteni kabeh, aku tak bali ya. Aku bali saiki manggonku kating jana. Yen aku nang bawon, saiki nang kompor. Ya. Singgang akaryo jagat matur sembah nuwun sanget dening panjenengan taksi paling kurang dateng kula. Kula sapa kuwi? Aku kemis kabeh kandhane kodhok telat mau. Aku kudu tumuju nang papane Pak Iman. Wis pecek tak ngene sare pecek sandangan sing apik-apik iki. Kakang Lurah Bowo lan Ceket bendiramu wis tak aturi ana rompok ing kadungan kene. Sing sak perlu bakal tak jak. Wawan gunem anggonku bakal nganakake seneng-seneng. Oh, nggih, nggih. Sebabe ing dina palenggan iki yen tak itung-itung mengerti dina kelairane putraku. Prasetyo. Wis genep 30 taun. Mula dina ing palenggan iki aku bakal nganakake seneng-seneng tayub. Amriku ora jumbo kalian panjuwunipun ingkang putra ingkang lagi ngatur to, Gus. Nggih, Paman. Nggih, Rama. Karasan penggantung Rama sawanci-wanci menika karasan dhateng kelahiran kita pas dipun nyuwun payung. Lho, Gus. Wong wis jaman kaya ngene kowe bocah nom-noman kok jalukmu kok tayub. Mangke rumiyin, Rama, sebab menapa kok kowe nyuwun payung? Iya. Menawi dipuntingali menika kina. Menika tumrapipun ari sak menika mboten sae. Namung kula kenbutan bilih tayub menika pamanggih kula langsung mrayogi bilih menika mujudaken kaluhuraning seni budaya. Kula rate kesenian budaya tinggalane para sesepuh kang wis padha tundur ing jaman saiki. Nggih. Ra ya ngono ta, Dik? Piye, kowe seneng kabeh yen Kamas pas dina wiyosan iki ana tayub mengko iso mekso bareng. Seneng ya. Gini-gini. Tayub kuwi wis trinda. Lho. Lah kok ana tamu? Monggo, monggo, monggo. Nuwun sewu. Monggo, monggo. Ilajeng. Pangestu. Menika kan Kang Putra menika. Nggih. Aduh, kaya gagah kok, Pak. Ganteng banget kok. Monggo. Sampeyan sinten? Lah, sawangan, Bang. Sawangan, Mas. Aku nek kene lho, Bang, Bapak ora marang. Niki anak kula yang nomor 1. Nggih. Nggih, lamun lha ibu ben lha lare. Nggih. Catet iki, Bang. Panjenengan ngajeng kula ugi sampun perintah dhateng para bebau dusun. Nggih. Pun enten sing kula pasrahi golek sinden lan yoga. Lan iki sing kula pasrahi golek panjak iki, iki kula pasrahi golek sinden. Terus anggonmu golek sinden lan panjak apa wis rampung? Rampung sindene kok ngendi? Menawi pendan mundur pirsa bab sinden menika ingkang sampun kaloka. Heeh. Tumrapipun wonten ing Jawi Tengah menika boten sarek Jawi namung Sragen. Sindene kok Sragen. Oh, ayo kok nggih. Nggih. Oh, sinden sing kok anu Sragen kok ndang kok. Nggih. Kadhek sing ngono kuwi pamilipun kados sinten? Pamilipun kados sinden mentir rumiyin wonten. Engken sok cakapanipun ayo yo ngaten menika. Nggih. Matur nuwun. Lah, demen ceker. Sing golek wajibane golek panjak. Panjak pi. Sampun, sampun. Arep hey, Paman Lurah. Sae to, sae pimpinane sampun. Sing ape. Lah iya. Sedaya mboten badhe nguci wani gitu. Oh nggih, nggih matur. Arek kados sedaya menika sampun sami samapta. Kanten nenggo dawuhipun kidepang benjang menapa kali kita. Nggih menawi amit gak menika kemawon. Lah menika. Yo lah, lha menika. Nggih, nggih. Golekane niki wayah pintu niki lek golek. Pamane padha sinden pinter. Nggih. Pasti sampun kulinten ora gawon pinter. Panjure dhewe lho. Lha nuwun. Monggo monggo. Darah Demang Susila. Nggih, Ki Haji Pirun. Kula ajeng sewane. Udah bisa kurang ajar. Apa? Kalau semayan lo ninggal lah ngojek. Jenenge golek pesindet kurang sitok kok iso. Lek kanca kula dalan timbang. Nggih, kula anu saking ojekan diwan. Anu menawi Ndoro Demang Susilo. Lah iya Pak Sus ta? Lah iya. Ndoro Demang, Ndoro Demang. Ayo duwe, Pak. Oh. Ngojek rong bayar. Ngojek rong bayar. Oh ya mau wis kewang makan bareng kowe. Aku kok jangkir ketemu Pak Sus nyuwun dhuwit lagi nggo. Lah iki ya, iki kok sing nambahi sapa nek ra? Oh. Nuwun sewu Ndoro Demang. Bak, bak. Iya. Iya. Lan sewu lho. Oke, oke, oke. Lah iki kok ndas sak mene kene. Iki engko ra cak nyelawe. Kowe pangkling ora sokat. Sing ndi? Kelon. Pak, grupe dhewe ngono. Pangkling ora gereten. Sing ndi ta kuwi lho. Walah, kowe nyampur to Sleng. Bagiam. Bapak syukur, syukur putrane Ndoro Demang Raden Prasetyo. Sing roh sapa tau bendina yang ngojek karo aku lho. Ngapunten lho kaya wah kowe nyapa to Sleng. Aku putrane Demang kok kok serang-serang. Kan nenek Arian pamane. Heeh. Ha, betul aku. Bagio celuk. Ya ya. Ya ya. Ya ya. Awakmu celuk amu mencos. Rumejar aku. Heeh, jalodong. Jalodong lagi. Ning ojekan kono apalane wong-wong iki? Sapa? Kok Marcelo ngono kuwi apal? Heeh. Sleng nyanti. Kowe nyapa to Sleng? Syukur. Ya iya Sleng Prasetyo. Syukur. Prasetyo. Demang. Putrane kuwi Demang Ki Prasetyo. Ya. Ya njek duwe. Bapak iki jan duwe. Wong kok iki tak jaluki duwe iki cepetan iki kok. Iso nganggo ngene iki lho. Iso. Ojo nganggo iki. Pura-pura ninja. Kumaksaku. Prasetyo. Nggih, Mas Tas. Kaya buyan ya buyan ya ta. Nuwun sewu Ndoro Demang. Nuwun sewu lho Ndoro Demang kok. Enggak. Lho ora iso kok ndunggah piye. Enggak. Nggih. Aku eling kanca. Jan-jan ya sampean. Taipan. Biasane awak iki melok dalan ya. Napa niku calang-calang kalian joro-joro lurah menika wau. Kowe matur lapor. Maju. Konsumsi, maju. Anu masalah. Enggak. Lega sing apik, lha kok kowe manuk laporan. Kula bagian konsumsi. Lah, soal teh. Menika tempat saya mboten saged kentho, kula damel pucet wonten to. Lha kok ora iso gawe. Lah ki wis ya. Heeh. Aku kok nek gak lho iki. Ya. Kangge tumbas teh. Ini lho Kang Kinun. Gandeng iki kabeh wis komplit. Pun komplit antarané sinden lan panjang. Nggih. Mula prayogane diwiwiti saiki. Dipun wiwiti langen tayuk menika. Sindene kok ndi iki? Lah iki sragen kali. Sragen iki lho. Kok jare kok metese iki, Pak ya? Meter. Ono meter. Meter. Meter. Nggih. Lah iki sapa kok ayu melur? Lah iki panganan apa to iki? Iki putraku kok panganan. Aku ora tau bener iki. Kok bisa? Kayak iki aku. Dangge kaya dudu Pesinden kae kae. Sak teleraman lak kaya lapis. Terus dadi pandangan kula iki kaya lapis, kaya uang. Pertama kula ngomong panganan apa iki? Yang kedua, orang ngerti nek iki putrane Ideman, adikku, adike sampean. Ya ngono piye, Pak? Ya ngono kok piye? Lah iya. Bangga prayogi lenggai pun di Demang telah dimiliki non sewu. Hei, contoh ini. Kita sewu bangga kau di sana. Hei, ini prayogi ini nuprak rokok. Gue kau kaya kenyih hut ni ketoprak ini prayo oleh kecut kaya. Bangga putra putra rati geser lagi. Kene kene. Ah, monggo. Awarna njo blok. Monggo. Ku ana. Aku lak wis ngomong to. Apa? Apa, Pak? Apa? Apa? Angkat tangan panganan leak ya. Bagian kosong. Aku kepala bagian konsumsi. Oleh mulai to komunikatif, bocah. Bocah wis dinyatani ya, bocah lagi. Ayo ku sapa ini? Bangga kami mitan. Bangga. Jok. Thank you. jumbo. Apa kau naik? Ibu naik. Apa? Jatuh, jatuh. Juli kretek. Anu Pak, cacat cacat. Ben ngajak kabeh. Eh, ya. Kretek. Kretek ya, kretek ya. Ya. Kau yang ini rasamu piye, Pak? Alah, sandale kok kayak gini. Paling-paling wonge sikile ya rangen. Nek kowe piye, Run? Kira serandal kaya ngene apike endah piyaine sing kagungan serandal iki. Wah, ya mesti ini ayu. Ayu? Ayu apa lah mesti? Iya, ucapkan juga sandali anjar saya kurangan. Serandal. Oh, blangkon. Serandal kok koyong ini api. Enggak, pia ini sih kagungan. Blangkon. Blangkon iki koyo ngene bayu ambune. Serandal. Telat. Lah iya telat kena diteki sandalmu. Serandal koyo ngene apike. Enake tak kapak ge sandal. Dipangan. Oh, Warsino. Selang. Murang di alam, kok kayak kendeng lagi. Ripon. Karpe pindung kali sandal, karpe ripon. Serandal kok alus sih kok yang ini kok pelan indah piyayi sih kagungan ini kok ah orang mesti wong kok gandrung sandal anang tokonge nek perlu kok saking ngene sandal. Wes iki kepipun kalpe angelmu jroning rasa malah rakar-karuan nih yang kelingan esmuduk womanis kosamu pansetamu tansa setan menetro suaranya apa ya? Gawe laras ini raurus dulu re. Ayolah gamelannya pedih pak. Bisa krisi sewengitan bisa turun. Ini dalem itu gak nafsu yang menteng ya. Dan loro asmoro lir kumbang kang nyidam sari piye loro demang pripun putranipun kados ngaten menika lho Mas, monggo. Mas, nek kaya ngoten niku wau. Mas napa? Eleng yo, Mas. Kowe iki ngopo? Menika Rama wonten sandal kok sae sanget. Lah wong sandal mbok ya sesuk tuku. Boten Rama, najan to menika sandal namung sandal ingkang boten wonten tandingipun. Alah, sandal ora nek. Ngopo lho, Pak? Gojilan. Kuwi bener bagio. Lah kok saiki kok ganggu gawe Raden Prasetyo. Hei, dalah. Kowe aja sembrono. Menak pangendam. Wani sedherek. Sing tawet dene apamu? Apa kowe wani karo golek dalane? Sing tawet dene apamu? Maju kowe ya. Oh, lena pangendammu sabetake siti pantul sungkir ku adamu. Dalane sapa? Slek. dalam slang. Mas. Raden Mas Prasetyo. Iki kene gak tonggo. Matur kemawon Rama iki. Ya semengaken kados juga Lydia. Coba ini kakak anda ini coba diingatkan. Ini kakak kamu ingatkan. Mari kakak kamu diingatkan ya. Ingatkan. Ingatkan. Ingatkan. Coba. Ya pun ini serandal, tapi ini bukan serandal, tapi merupakan suatu kebahagiaan hatiku bahwa inilah yang menjadi idaman. Yang menyebabkan kebahagiaan. Leser, leser. Bukan sembarang leser. Sarangan lebih dia. Ingatkan coba kakandanya. Serandal kokoyong ini apite, aluse, endah pilih sing agem. Kersaken pripun? Pripun sesar iku nenten Rama. Menika mangaten Rama. Menawi kula dipun parangaken matur bares mawon. Iya, iya. Menawi dipun keparangaken mbok dipun padosi sinten kekagungan sandal menika. Lah kok ngomongnya kan mang. Dadi iki kon goleki sing duwe sandal sapa? Iye. Upamane wis ketemu. Iye. Mbok menawi menika mawon rame ngadados tetimbanganipun gesang kula. Wow. Yen bocah elek. Nadyan to awon menika pawitan kula menika sanes rupa menika nomor wingkingipun Rama. Mm-hmm. Ingkang baken tresnanipun dhateng kula rasane, niki rasane. Rasa apa Pak Strober? Maksudnya rasa stroberi napa? Ya kayaknya enak, bocah elek tapi lho. Nadyan to wonge paribasane kurang sithik ora dadi boyo-boyo, sing penting rek atine rasa, tegese rasa, rasane semanunggal. Lah, manunggal ati lan ati kawin habis perkara kowe ngari yo. Lah ngono. Monggo, ingkang dipun kersakaken iki becike aku wis matur karo Rama digoleki sapa sing kagungan. Lah lajeng digoleki ning endi? Kawiyamu. Ngene iki, Lun. Cek. Bot-bote aku ditangsineng anak. Nggih. Ana paribasan. Anak olah bobo kapan? Nggih. Nek bapak iku olah, anake tambah. Kleru. Enggih dipun kersakaken darah timbang Susilo. Aku njaluk keringetmu setetes. Monggo kula aturi dilak. Iku mantep. Keringet tak kon dilak kene dipun kersakaken. Ora darah aku iki wong kurang ajar. Njaluk panganan ya duweke aku diparingi lah apa meneh dijaluki keringet. Tegese gawemu. Oh, ngaten. Tegese iki gawemu. Ini yang buat gawe ngerak ngetok ke keringin. Nah, aku njaluk tulung golek ana sing kagungan sendal iki. No, Pak. Tulung golek ini nanti, no. Niki, sandal niki, kula nyegat kira-kira perapatan. Yo, Yo, perapatan perapatan. Karena kan aku kan ngecek tuh, Pak. Mesti ngerti. Harus ngilangin nyawa aku, Pak. Oh, sandal aku dibatik, Pak. Yo, elek. Lengser. Nggih. Aja sia-sia karo sandal iki, Pak. Boten. Yen wis sia-sia karo sandal iki padha karo sia-sia karo jiwa. Boten, boten banyak kulo sing ngene, jiwane jiwa sandal. Iki nek jan sandal ning atiku, Pak. Nggih. Ngerti yo nek sandal iki nganti tok tibake meneh ijole gulung. Nggih, tampane nggih. Lah ndane mentolos nggih. Yo kok nek ditibake meneh dipotong ngono rek. Nggih. Galang, toh. Aku lan kok wong ngomong apa ae monggo. Tapi nek aku sampe dipotong honor, piye, piye? Hai. Bagaimana menurut Bapak setelah Bapak diketahui akan dipotong honornya? Begini, Pak. Sebetulnya ya enggak masalah. Untuk itu pelaksanaan selanjutnya apa Bapak akan meresmikan proyek ini? Ya memang segala sesuatu nanti ada yang saya serahi, tapi alangkah baiknya saya yang meresmikan sendiri. Tahu tidak bisa bicara banyak-banyak ya Giron? Saya mau ketemu sama Dek, menurut sama sandal. Hahaha. peringatan yang dipengersakan monggo kulaturi ngerantos bagio kalian kula ingkang badhe manggihaken. Lah ya iki marak tamu-tamu rum kondur kabeh. Tak sewu wonten njenengan nggih. Monggo monggo. Biyen yo ngomong aku kok. Iya. Ron. Omong opo iki? Anu, Prasetyo. Lah iki Tole Prasetyo. Bocah bagus. Bocah bagus sing tangkot-cot. Maksudnya yang enggak luka. Cacat. Wilak bahasa Indonesia iki kalau Jawa. Kalau Jawa ya cacat. Tugasmu goleki wong sing duwe sandal iki. Wah, iya wis ora apa-apa. Cekak tingkat tamu-tamu ning mburi yang sik akeh. Sik akeh iki ndelok kobongan. Heeh, mbok menawa liwat kene. Lha wong tamu-tamu sing greget negoni sing wis mati diurup nenek. Lha mbok wong-wong iki piye? Kobongan to pokoke lha kok enek sing muni ngene. Kurang grubuk. Lho lek kamu nek enek suri swara mak tus ngono apa? Lha kamu anakku to. Anakku lanang nyemplung geni. Lha kok tak ruwokne lho kok tus lho. Wah, apane sing ledas emang aku. Jegas tak tinggal golekno sing duwe sandal kuwi. Ngalih ora? Bapak arepe kerja. Ora karena ganggu ya. Anu nyuwun adek ora? Jigal kowe nantang, eh arep nantang. Medan. Jaluk sepura. Eh? Ngapunten, Pak. Yang lumpur kan jaluk ngapura lumrah. Nyuwun pangapunten, Bu. Pak, eh? Eh? Bu, nyuwun pangapunten, Bu. Jangan, jangan kok, berantak nih.